Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan berbagai macam karunia, sehingga di sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi majelis ilm, majelis yang membahas kitab Allah, membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini merupakan kebiasaan para ulama terdahulu, para ulama salaf, yang senantiasa memenuhi kegiatan mereka dengan membahas ilmu, ilmu agama. Maka di sore hari ini kita kembali membaca kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Taifatul Mansurah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullahu taala. Kita masuk bab yang baru. Fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan bersolawat atas nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sesungguhnya kita diperintahkan dan dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena barang siapa yang bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali dia mengucapkannya, maka dia akan dibalas oleh Allah ganjarannya dengan 10 pahala. Berkata al-mu'alif rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah wa malaikatahu yusalluna alin nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah, wasallimu tasliman, dan bersolawatlah dengan benar-benar bersolawat. Qala al-Bukhari, berkata al-Bukhari, qala Abu al-Aliyah, berkata Abu al-Aliyah, salatullahi ta'ala sana'uhu alaihi indal malaikah. Maka salawat Allah ta'ala kepada nabinya artinya pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya di kalangan malaikat. Naam. Pujian Allah atas Rasulullah, atas Nabi SAW di sisi para malaikat. Sementara salatul malaikah, ya, salatnya malaikat atau salawatnya malaikat kepada Nabi, ini artinya ad-du'a, yaitu doa. Inilah yang disebutkan oleh Al-Bukhari, dia menyebutkan perkataan Abu Aliyah. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata Ibnu Abbasin, yusalluna yubarrikuna ay yubarrikuna. Berkata Ibnu Abbas, yusalluna, mereka bersolawat, yubarrikuna, yaitu mereka mengharapkan berkah, ya, mendapatkan barokah, yaitu kebaikan-kebaikan. Mereka meminta berkah, ya, meminta kebaikan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsudu min hadhil ayah kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsirih. Dan yang dimaksudkan pada ayat ini sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Annallah subhanahu wa ta'ala akhbar ibadahu bi manzilati 'abdihi wa nabihi wa habibihi inda fil mala'il a'la. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hambanya dan kedudukan nabinya, wa habibihi, dan yang dicintainya di sisinya di kalangan al-mala'il a'la, ya, di kalangan penduduk langit, yaitu di kalangan malaikat. Bi ayyusni alaihi indal malaikah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung dan memuji nabinya di sisi malaikat. Wa innal malaikata tusalli alaihi, dan demikian pula para malaikat bersalawat kepada nabi, yaitu mendoakan nabi. Thumma amara ta'ala ahlul alam asufla bis salati alaihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ahlul alam, kepada penduduk alam, penduduk bumi, ya, agar mereka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyajtami as-sana alaihi min ahlil alamin. Sehingga terkumpullah seluruh pujian-pujian kepada Rasulullah dari seluruh penduduk bumi. Ya, dari seluruh penduduk alam semesta. Naam. Ya, dianjurkan kita untuk bersolawat, diperintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat yang kita dianjurkan padanya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling fasih di dalam berbahasa Arab. Namun ketika mereka diperintah atau dianjurkan untuk bersolawat, mereka tidak membuat mengarang masing-masingnya, tetapi mereka menunggu berita atau menunggu perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang bersolawat harus sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, fi hadhil ayah ya'murunallahu an nad'u wali rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini, yaitu dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 56 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa nusalli alaih, dan kita bersolawat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La an nad'uhu min dunillah. Jangan kita berdoa kepada Rasul untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena ini akan mengarah dan membawa kepada kesyirikan. Naam. Namun kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersolawat kepadanya. Bukan justru Rasulullah dimintai doa. Ya, dimintai berbagai macam problem hidup manusia. Tetapi kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan kepadanya maqama mahmuda, ya, tempat yang terpuji sebagaimana yang kita disyariatkan untuk membacanya ketika selesai mendengarkan muadzin atau tukang adzan. Aw naqra'u lahul Fatihah kama yaf'al ba'dun nas, ya, atau mereka membaca Al-Fatihah untuk Rasulnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Maka yang seperti ini, ya, tidak ada perintahnya. Naam. La an nad'uhu min dunillah aw naqra'ul Fatihah, tidak dibolehkan kita, ya, berdoa kepada Rasulnya dari selain Allah. Demikian pula tidak ada perintahnya kita membaca Al-Fatihah untuknya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Yang kedua, afdalus sighati lis-shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya ma 'allamaha li ashabihi hina qala lahum qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bentuk salawat yang paling afdol terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya salawat itu kepada para sahabat-sahabatnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kulu ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, semoga salawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga dan pengikut Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah berikanlah berkah atas Muhammad dan atas keluarga dan pengikut Muhammad, sebagaimana kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan berkah kebaikan kepada Ibrahim dan atas keluarga dan pengikut Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Maka inilah solawat yang harus dilakukan seorang muslim. Naam, tidak lebih. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Sehingga tidak perlu kita untuk mencari-cari salawat yang lain. Ya, tidak perlu kita untuk membuat dan membuat salawat-salawat yang lain. Cukup ini saja yang kita ucapkan. Karena inilah yang menjadi contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan kepada seluruh manusia. Yang ketiga, hadhi salatu wa ghairuha min as-salawatil warida fi kutubil hadis wa kutubil fikhi al-mu'tamadati lam tudhkar fiha kalimatu sayyidina. Salawat ini dan selainnya dari salawat-salawat yang ada, baik itu di dalam kitab buku-buku hadis atau dalam buku-buku fikih yang menjadi pegangan, nam atau yang menjadi referensi, tidaklah disebutkan padanya kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Tidak ada penyebutan sayyidina. Ya, sayyidina itu sayyid, tuan. Tuan kami. Allati yaziduhal katsirun minan nas, yang mana tambahan ini banyak dilakukan oleh manusia. Ketika mereka berselawat, maka ditambahi selawatnya dengan sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Maka tambahan ini Kata Syekh Jamil Zainud, tidak ada yang ada di dalam kitab-kitab hadis dan tidak ada pula dalam kitab-kitab fikih yang menjadi referensi, ya, yang menjadi pegangan ataupun patokan. Ilma bi anna Rasulullah sayyidina, sementara ilman sebagai pengetahuan bahwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidina, memang sayyid kita, ya, tuan kita, pemimpin kita. Walakin at-taqid bi kalami rasul wajib, wal ibadatu mabniyatun 'ala an-naql la 'ala al-aqli. Akan tetapi takyid mengikat dengan al-kalamu bi rasul itu wajib, ya. Sementara kalau tidak ada, maka kita harus tinggalkan sekalipun banyak manusia mereka beramal dengannya, ya. Jadi dalam sholawat tidak ada penyebutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekalipun kita ketahui bahwa Rasulullah itu memang sayyidina, sebagai tuan kita, sebagai pemimpin kita. Naam. Ya, sebagai pemimpin muslimin, panutannya kaum muslimin, tetapi tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Wallahu misawab. Maka ibadah itu harus dibangun di atas nakli. Ibadah harus dibangun di atas dasar kitabullah dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. La alal akli, bukan ibadah itu dibangun di atas akal-akal manusia atau pandangan-pandangan manusia. Nah, tetapi ibadah itu adalah kita mengambilnya dari Allah melalui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, walaupun sedikit nilainya, ya, walaupun sedikit amalannya, tetapi kalau sudah itu yang dicontohkan Nabi, maka itu yang harus kita ikuti. Tidak dibolehkan kita untuk menambah-nambahi, ya. Tidak dibolehkan untuk menambah-nambahi, karena itu sudah yang terbaik, ya. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar tentang tiga orang sahabat yang mendatangi sebagian istri-istri Nabi. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi. Maka mereka merasa sedikit sehingga mereka harus menambah. Maka di antara mereka ada yang tidak mau menikah. Di antara mereka ada yang sholat malam terus menerus. Di antara mereka ada yang mengatakan berpuasa terus-menerus. Ada yang sholat terus-menerus tidak tidur. Maka Rasulullah SAW, ya, membimbing mereka. Jangan kalian lakukan. Ya, saya ini adalah hamba yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Ya, saya ini berpuasa dan berbuka. Saya ini sholat malam dan juga istirahat. Dan saya juga ini menikahi para wanita, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, jadi dasar dan pijakan kita, kita selalu mengambil bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita keluar darinya, maka kita akan menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu wasallam. Karena Rasulullah telah menyebutkan di dalam hadisnya, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah telah menggaris suatu garis, garis yang lurus. Naam, garis yang lurus. Lalu Nabi mengatakan, hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Ya, fattabi, maka ikuti terus jalan yang lurus ini. Lalu Rasulullah menggaris garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian Nabi mengatakan, tidak ada satu jalan pun yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri itu, melainkan ada syaitan yang selalu mengajak kepada jalan itu. Naam. Sehingga manusia akan digoda dari berbagai arah. Manusia akan dipalingkan dari jalan yang lurus. dengan mengikuti jalan-jalan yang kanan dan jalan kiri yang banyak tadi itu. Dan syaitan ya menawarkan dagangannya agar manusia mau berpaling dari jalan yang lurus. Maka hanya orang-orang yang ikhlas, hanya orang-orang yang murni, yang betul-betul hanya kepada Allah yang terus menjalani jalan yang lurus ini. Sementara mereka ya yang tidak betul-betul di atas keikhlasan, maka mereka akan berpaling dari jalan yang lurus, mengikuti jalan sebelah kanan dan sebelah kiri yang telah dibuat oleh Rasulullah, dan situ syaitan yang senantiasa mengajak mereka. Wal'iyadu billah. Nah, maka dalam beribadah ya, kita harus kembali kepada bimbingan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kembali kepada akal-akal manusia. Yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan muadzin, tukang adzan, di saat dia adzan, maka ucapkanlah semisal apa yang dikatakannya. Naam. Kecuali dalam riwayat yang lain, hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Yaitu kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yaitu untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Selainnya mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Thumma sallu 'alayya. Kemudian kalian berselawat kepadaku. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha ashran. Karena barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 kali lipat. Naam. Oleh karena itu ketika kita mendengarkan Nabi disebutkan namanya, maka kita selalu mengiringi ucapan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ketika di saat itu kita mengucapkan selawat kepada Rasul, maka kita akan dibalas oleh Allah dengan 10 selawat. Thumma sallallahu lil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena al-wasilah itu adalah kedudukan di dalam al-jannah, di dalam surga. La tambagi illa li'abdin min ibadillah. Dan tidaklah pantas melainkan bagi hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap semoga akulah yang menjadi maqam mahmud, kedudukan yang terpuji fil jannah, di surga tersebut. Faman sa'ala lil wasilah, maka barang siapa yang meminta kepadaku untuk wasilah ini, halat lahu syafa'ah, maka berhak dia untuk mendapatkan syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Naam. Jadi kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di hari Jumat yang seperti ini, kita sangat-sangat dianjurkan agar kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'ul wasilah al-warida ani Rasul sallallahu alaihi wasallam badal adzan wa badal salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa wasilah yang ada, ya, perantara yang ada dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan, setelah adzan, wa ba'dash shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatul ibrahimiyah, yaitu selawat yang disebut dengan selawat al-ibrahimiyah. Sirron huwa, ya, dengan sir dia mengatakan Allahumma rabb hadhi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu rawahu al-Bukhari. Ya Allah, Rabb yang memiliki, yang menjadi pemilik seruan yang sempurna, wassalatil qa'imah dan solat yang ditegakkan, ati Muhammadan, berilah kepada Muhammad al-wasilah, wal-fadilah dan keutamaan, wab'athu dan utuslah kepadanya, maqaman mahmudan, ya, berikanlah kepadanya, tempat yang terpuji, alladhi wa'attah, yang mana engkau telah menjanjikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Inilah bentuk, ya, bacaan doa ketika setelah seseorang mendengarkan adzan, dia terus meminta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta kepada Allah agar Rasul mendapatkan al-wasilah wal-fadilah wab'athu maqam mahmud alladhi wa'attah. Maka ketika dia terus berupaya dan berusaha mengamalkan ini, nah, dalam riwayat Imam Muslim yang disebutkan di atas, maka halat lahu syafa'ah, maka halal dia untuk mendapatkan syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Ringan, ya, seseorang ketika mendengar azan, na'am, dia mengikuti apa yang diucapkan tukang azan. Ketika bertakbir, dia pun ikut bertakbir. Ketika bersyahadat, maka dia pun ikut bersyahadat. Ketika mengucapkan halal salah, maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Demikian pula halal falah. Naam. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, dia pun bertakbir. Ketika la ilaha illallah, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladhi wa'attah, rawahu al-Bukhari. Maka setelah dia membaca doa ini, ya, maka dia akan berhak untuk mendapatkan asy-syafa'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kelima, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam matlubatun inda du'a, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dituntut atau diminta ketika seseorang berdoa, ya, ketika dia mau berdoa maka dia berselawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian setelah itu dia melanjutkan doa-doa yang lain. Naam, doa minta keselamatan agamanya, ya, doa mendapatkan rezeki dan doa-doa yang lainnya yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan rawahul Baihaqi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap doa terhalang, mahjub, tertutup, terhijabi, hatta yusalla 'alan nabi, sampai dia mengucapkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayahina fil ard yuballighuni an ummati assalam. Sahih rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat sayahina fil ard, yang mereka menjelajahi dunia, menjelajahi bumi ini, yuballighuni, ya, min ummati assalam, mereka menyampaikan kepadaku salam, an ummati, dari umatku. Naam, ya, menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Naam, inilah para malaikat-malaikat yang menjelajahi bumi, yang mereka menyampaikan kepada Rasul tentang salamnya dari kalangan umatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam matlubatun wala siyama yaumul jum'ah. Maka selawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dituntut, sangat diminta, terlebih pada hari Jumat. Sekarang ini kita berada di hari Jumat. Naam. Maka kita banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang kita telah pelajari tadi atau yang telah kita ketahui dan telah kita menghafalnya. Tidak usah kita menambah ataupun mengurangi. Cukup kita membaca solawat tadi. Kita perbanyak, setiap solawatnya akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka mereka yang menginginkan keberuntungan dalam kehidupan dunianya, maka dia akan terus berselawat kepada Nabi dan dia akan memperbanyak selawat Nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia apa ini lisannya dia basahi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada yaumul kiamah lisan ini akan berucap kepada Allah. Ya, akan bersaksi di hadapan Allah bahwa lisan ini digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seluruh anggota jasmaninya akan bersaksi di sisi Allah bahwa seluruh anggota badannya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya untuk ibadah, matanya untuk ibadah, telinganya untuk ibadah, kakinya untuk ibadah, seluruh anggota badi, anggota jasmaninya, ya, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hatinya menyertainya, ya, menjadikan dia khusyuk dengannya, menjadikan dia tenang dengannya, ya, ketika dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hiya min afdalil qurubat, dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya al-qurubat, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawasul biha masyru'un inda du'a, dan bertawasul dengan berselawat kepada Nabi ini disyariatkan ketika seorang berdoa. Ya, dia mengucapkan selawat-selawat tadi. Li'annaha minal amali soleh, karena ini termasuk dari amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan albir, yang dengannya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bernilai ibadah, dan ketika seseorang melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Fanaqul, maka kita mengatakan, Allahumma bisalati ala nabiyyik, ya Allah, dengan salawatku atas nabimu, farij anni kurbati, lepaskanlah dariku himpitan ataupun kesulitan-kesulitanku. Naam, kita bersalawat kepada Rasul, ya, lalu kita meminta kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah dari himpitan ini, lepaskanlah dari kesulitan ini. Nah, ini yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diawasi dan dilindungi serta diberi pertolongan dan selalu dimudahkan urusan-urusan kita. Naam. Sehingga dengan itu kita pun senantiasa mendapatkan perlindungan serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Karena tidak ada yang mampu untuk melakukannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meminta untuk selain Allah. Meminta kepada para dukun-dukun, meminta kepada para tukang-tukang sihir, atau meminta kepada orang-orang yang tidak normal, ya, untuk menyelesaikan seluruh problem hidupnya. tetapi dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, agar dia senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia, terlebih nanti dalam menjalani kehidupan akhiratnya. Naam, maka perlunya kita senantiasa memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sangat ringan seseorang untuk mengucapkannya, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan-kesempatan yang seperti ini janganlah seseorang menyia-nyiakannya. Naam. Lagi kesepian di rumah, lagi sendirian di rumah, maka dia senantiasa berzikir kepada Allah, terus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya, sehingga hidupnya selalu bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "In tansurullahu yansurukum wa yastabit aqdamakum." Jikalau Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah niscaya akan menolong kalian. Naam. Yaitu ketika seseorang menunaikan perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan pertolongannya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kekokohan terhadap pendirian-pendirian mereka. Di dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, ya, ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas tentang kalimat tauhid atau tentang tauhid, ihfadil ihfadka, jagalah, peliharalah agama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadat tajidu tujahak, peliharalah agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan di hadapanmu. Nah, betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hambanya. Dan apa yang diberitakan oleh Allah dan diberitakan Rasul-Nya adalah hak. Kita harus yakini seyakin-yakinnya. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk ragu padanya. Naam. Dia harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dia senantiasa mendapatkan penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari, ya, untuk kita senantiasa mengamalkannya. Naam. Apa yang kita ketahui, maka kita berusaha untuk kita mengamalkannya dari perintah-perintah Allah ataupun dari bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita ketahui dari larangan-larangan Allah ataupun larangan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghindarinya, kita menjauhinya. Naam, sehingga dengan itu jadilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjalankan perintah dan juga selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.